Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim, wassalatullahi wassalamu ala Ar-Rasulil Karim Ar-Raufir Rahim Al-Mab'uthi Rahmatan Lil Alamin الداعي إلى الحق والعدل والإحسان حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم يا ربنا ولايتنا في من خافك واتقاك. أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعنا على ترك معصيتك. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari kami, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Imam Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, kitab hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita membaca kitab ini kita bisa semakin dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin cinta kepada beliau. Dan jika di bulan ini perindu cinta, pencari cinta berlomba-lomba di bulan ini, bulan Rabiul Awal, untuk membuat beraneka ragam kegiatan yang tujuannya mengarah kepada satu fokus atau satu tujuan, yaitu agar semakin dekat dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang seharusnya ada pada setiap orang yang beriman. Baik amal yang telah dilakukan atau yang direncanakan, hendaknya amal tersebut disadari kalau itu amal sebagai kendaraan untuk mempercepat langkahnya agar semakin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau bukan itu tujuannya sia-sia. Sebab surga tertinggi yang ada di situ siapa? Nabi Muhammad. Pangkat tertinggi Nabi Muhammad. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dimiliki oleh Nabi Muhammad. Maka yang paling dekat dengan Nabi Muhammad tentu yang paling banyak mendapatkan bagian keindahan, kebahagiaan kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan bisa dekat kepada Nabi kecuali dengan kecintaan, dan itulah yang diseru dan digembar-gemborkan oleh para ulama, agar kita selalu dan selalu mencari cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan majlis kita ini adalah juga majlis hadis Nabi yang tidak lain adalah majlis cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada babul waliil adil, tentang seorang pemimpin yang adil, baik itu pemimpin kelas keluarga atau kelas kampung atau kelas negara, kelas dunia, harus adil. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan melalui lidah Rasulullah, bagi pemimpin yang adil akan mendapatkan kemuliaan, pangkat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke hadis yang ke-661. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, beliau Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As berkata, qala Rasulullah bersabda, Innal muqsitina indallahi ala manabira min nurin. Orang yang berbuat adil, berlaku adil secara umum. Orang yang bisa berbuat adil kepada siapapun yang di bawah naungannya. Siapapun, termasuk anak-anaknya yang ada di dalam rumahnya. Termasuk yang sampai derajat kepemimpinan seorang presiden. Kalau dia berbuat adil, maka Allah, di hadapan Allah, bagi Allah itu adalah di tempat yang tinggi. Indallah ala manabira. Kalau mimbar itu adalah sebuah tempat yang ditinggikan. Kalau orang ingin berbicara sehingga oleh terlihat yang lainnya. Maknanya mimbar itu tempat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Manabira di sini indallah, tempat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dirindukan oleh yang lainnya. Jadi tempatnya tinggi, istimewa. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di surga Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ya'diluna fi hukmihim. Mereka adalah yang berusaha adil di dalam memberikan hukum kepada mereka atau memberikan keputusan kepada mereka atau memberikan sebuah pemberian kepada mereka, wa ahlihim, dan juga kepada keluarga mereka, bagi seorang bapak kepada anak-anaknya, seorang suami pada istrinya, dan seterusnya. Wa ma wullu, dan siapapun yang di bawah naungannya. Ini lebih luas lagi. Maka berusaha untuk berbuat adil, dan adil adalah keindahan semuanya. Adil adalah keindahan, dan tidak ada keadilan yang sesungguhnya kecuali keadilan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keadilan menurut akal manusia belum tentu adil. Akan tapi yang lebih tahu tentang keadilan adalah Allah yang menciptakan semesta ini, yang menciptakan kita. Maka keadilan menurut Allah itulah keadilan yang sesungguhnya. Mulai dari hukum-hukum yang harus ditegakkan adalah hukum keadilan. Biarpun terlihat seolah-olah tidak adil, kalau kita cermati sangat adil. Misalnya hukum waris sekalipun. Kalau ada 1:2, ini tidak adil dong. Adil sama, siapa mengatakan adil sama? Adil adalah sesuai dengan aturan dong. Ada orang yang mengkritisi tentang waris, bagaimana waris kok 1:2? Bagaimana bisa dikatakan adil? Kalau sudah syariat Nabi Muhammad adil, pasti adil. Hanya mungkin kita belum faham. Di balik itu semuanya ada keadilan. Hanya mungkin sepintas kita melihat tidak adil 1:2. Sehingga ada beberapa tokoh, bukan tokoh sih, orang yang sok lebih hebat daripada Al-Quran, meragukan itu semuanya. Lalu mengatakan ahli waris itu pembagian semacam itu tidak benar. Yang benar sudahlah 1:1, itu adil. Kalau ada orang membagi waris dengan keluarga 1:1 atas dasar sukarela, itu namanya damai. Wasulhu khair, dan damai adalah sangat baik. Dan itu adalah diajarkan juga oleh Al-Quran. Tapi dengan catatan, yang bakal dikurangi haknya dari hak yang semestinya, dia harus rela. Di dalam hal waris, misalnya seorang anak laki-laki merelakan kalau hartanya nanti warisannya dibagi rata. Oh bagus. Itu adalah termasuk ada bagian sedekah yang diberikan oleh anak laki-laki kepada anak perempuan. Kepada saudara laki-laki, kepada saudara perempuannya. Itu damai. Akan tapi kalau bukan hak kita, bukan milik kita, kita tidak boleh ngatur. Hendaknya kita terapkan kepada dalam syariat Islam. Adapun salah hikmah keadilannya, ini para ulama menjelaskan dengan bermacam-macam cara. Termasuk diantaranya, kalau seandainya orang tua, ada orang kakak beradik, langsung 1 laki 1 perempuan, kalau nanti mendapatkan waris 1:2, ternyata di sini ada makna tanggung jawab yang panjang ya. Kalau seandainya bapak ibu itu melarat, ternyata yang wajib menanggung nafkahnya anak laki-laki, bukan anak perempuan loh ya. Anak laki-laki. Dan termasuk kalau saudara laki-lakinya melarat, secara wajib nafkah tidak wajib ditanggung oleh saudari perempuan. Tapi kalau saudari perempuan jatuh melarat, maka yang wajib memberi nafkah adalah anak laki-laki. Kemudian kalau mereka sama-sama menikah, coba ini, supaya memahami makna keadilan harus dengan syariat. Kalau sama-sama menikah, misalnya di sebuah kampung punya kebiasaan, kalau laki-laki menikah nanti menikah dengan seorang perempuan harus memberi mahar. Kalau di kampung itu biasanya 10 juta maharnya, anggap saja mahar mahal deh. 10 juta. Kemudian, sementara harta peninggalan orang tua itu hanya, anggap saja 30 juta peninggalan orang tuanya. Peninggalan orang tua 30 juta, sehingga dibagi, laki-laki mendapat 20 juta, perempuannya mendapat 10 juta. Baik, kemudian semuanya sama-sama menikah. Menikah kebutuhan, kalau tidak menikah masuk bab zina. Sang anak laki-laki mau menikah, sang anak perempuan juga menikah. Kemudian nikahnya bareng lah, nah, biar enggak banyak biaya. Nah, rupanya kebiasaan di kampung itu kalau ngasih mahar dan tetek bengeknya itu kurang lebihnya 20 juta. Maka seorang laki-laki menikah harus membayar mahar berapa? 20 juta. Alhamdulillah dapat istri solehah, cantik solehah. Yang satu, anak perempuannya tadi juga menikah. Karena dia juga anak solehah baik, dapat laki-laki. Memberi mahar 20 juta. Sekarang suruh ngasih hasilnya berapa kira-kira? Anak laki-laki punya duit berapa? Nol, karena duitnya sudah dipakai mahar 20 juta. Baik, anak perempuannya punya duit 30 juta. Karena 10 juta warisannya, ternyata setelah itu dinikahi sama laki-laki mendapatkan duit berapa? 20 juta. Nah, tak taunya Allah Maha Kasih memberi semuanya itu anak 10-10. 10 anak, 10 anak. Baik, yang anak laki-laki tadi punya anak 10, siapa yang ngasih nafkah? Laki-laki itu. Anak perempuannya tadi punya anak 10, onggang-onggang di kasurnya. Ayo, coba kalau kita lacak itu ternyata sudahlah indah Islam itu. Jangan berani mengatakan Islam tidak adil. Sampai puluhan, bahkan ratusan untuk menjelaskan ini bagi orang yang tidak paham-paham bahwasanya Islam itu sangat adil. Nah ini, Islam sangat adil. Baik, apapun yang bertentangan dengan Islam tidak akan dikatakan adil. Makanya adil yang sesungguhnya harus sesuai dengan syariat Islam. Maka kalau ada seorang yang tidak kenal agama Islam, enggak ada istilah adil, maka sungguh aneh jika ada seseorang, terserah apakah itu orang awam atau ustadz, intelek atau bukan, kalau mengatakan keadilan bisa saja dilakukan oleh seorang yang tidak beriman. Itu adil zohir, adil yang sesungguhnya tidak akan mungkin. Bisa saja adil, akan tapi dalam banyak hal tentu banyak yang tidak adil. Karena apa? Syariat Islam tidak akan diterapkan. Maka yang bisa menjalankan keadilan yang sesungguhnya, hanya seorang muslim yang patuh dengan syariat Islam. Muslim yang tidak patuh pun juga tidak akan melakukan keadilan. Sebab keadilan yang sesungguhnya adalah bukan di orang muslimnya, akan tapi keadilan yang sesungguhnya adalah di dalam syariat Islam. Dan yang menjalankan syariat Islam tentu umumnya adalah seorang muslim. Karena menjalankan syariat dengan keyakinan. Baik. Di sini juga disebutkan keadilan, di sini bukan sekedar keadilan seorang pemimpin, akan tapi pemimpin negara, tapi pemimpin keluarga pun harus berbuat adil. Kalau tidak berbuat adil, maka ketahuilah, berbahaya sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk pelanggaran syariat dan termasuk dosa besar, karena semua yang diperlakukan tidak adil akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan kita dari ketidakadilan. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Baik, selanjutnya, wa Auf bin Malik. Diriwayatkan dari Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, berfirman, bersabda, khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpinmu itu adalah mereka yang mencintaimu dan engkau mencintai mereka. Terjalin makna saling mencintai di antara kita. Artinya kalau sudah ada cinta, tidak ada kezaliman, tidak ada penindasan, tidak ada pemerasan. Yang ada adalah saling memberi, saling menolong, saling memberi kegembiraan. Nah ini. Tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Lihat ya, sebaik-baik pemimpin itu lihat. Dan rasa mestinya seperti itu. Jadi keinginan kita, mahabbah itu maknanya apa? Orang yang mencintai itu ya betul. Orang yang mencintai itu punya kaidah ingin memberi kesenangan, menyenangkan yang dicintai, atau menghindarkan yang dicintai dari sesuatu yang tidak baik. Itu kaidah cinta. Dan hendaknya hubungan kita dengan siapapun kita bangun atas dasar itu semua. Kalau Anda sebagai seorang pemimpin, hendaknya urusan Anda dengan rakyat adalah juga atas dasar cinta. Dan urusan rakyat dengan pemimpin atas dasar cinta. Coba kalau diterapkan, indah sekali. Seorang bos dengan pembantu pun jangan hanya asas atas dasar memanfaatkan tenaga seorang pembantu atau seorang pembantu, yang penting saya kerja. Oh tidak, membangun makna cinta. Sehingga kalau di sini bukan di wilayah ahli iman, repot. Yang kita cintai enggak benar, kan pusing kita. Gak mungkin kita bisa mencintai. Tapi kalau terbangun, lihat. Antara seorang pembantu dengan bosnya dalam makna kecintaan, dan ini terjadi pada zaman-zaman terdahulu, seorang budak begitu begitu indah, mesra antara dia dengan tuannya, sampai di saat mau dimerdekakan menangis. Ada budak pada zaman dahulu. Imam Malik punya budak, para a'immah punya budak, karena waktu zaman peperangan. Di saat mereka budaknya, ada sebagian dari mereka ingin memerdekakan budaknya, ternyata nangis habis-habisan. Nangis. Waktu ditanya, kenapa kau menangis? Karena aku mendengar aku akan dimerdekakan. Bukankah kemerdekaan adalah impian para budak? Orang tersebut menjawab, iya, kalau aku merdeka, aku akan hidup ngurusi diriku sendiri. Akan tapi di saat aku menjadi budak, aku bisa dekat dengan imam, aku bisa dekat denganmu, aku bisa belajar, aku bisa beribadah. Karena ketulusan, kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hubungan kita dengan pembantu pun jangan sampai hubungan kita manfaat kerjaan dia. Kita bangun atas dasar cinta. Aku bisa menolong dia. Aku bisa kalau aku punya pembantu dua lumayan deh. Aku punya lahan pahala dua. Pembantu dua yang bersamaku harus aku didik dengan baik. Mulai dari yang tidak sholat menjadi sholat. Yang belum menutup aurat menjadi menutup aurat. Yang belum baik dengan orang tuanya saya ajari untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Sampai dua orang yang bekerja bersamaku menjadi orang yang soleh atau solehah. Oh hebat. Jadi hubungannya karena cinta. Bukan manfaatkan kerjaannya. Enggak penting sholat. Yang penting kerjaanmu beres. Wah ini munafik. Dia enggak ngerti, enggak melihat umat Nabi Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad. Dan alangkah banyaknya orang yang tidak peduli dengan ibadahnya para pembantunya dan para pegawainya. Mereka hanya mengurusi tenaganya dan tenaganya. Apakah tidak tahu kalau itu semua juga akan dipertanyakan nanti di akhirat. Kamu punya 10 pembantu, tidak pernah kau beri pengarahan untuk sholat. Apalagi kamu ustaz, tukang membangun masjid tidak sholat, masuk neraka dulu kamu sebelum orang yang tidak sholat. Allah, ngeri nih. Ustaz yang masuk neraka, bingung nih pembantunya. Loh kok ustaz sama saya? Iya, kamu tidak sholat karena saya biarin, udah seplek. Asik di neraka, nah di neraka. Itulah ngeri, makanya punya bawahan itu harus benar. Maka membangun cinta. Atas dasar cinta, kita mencintai pembantu. Dan pegawai pun mencintai atasannya. Kenapa? Ini yang diajarkan Nabi dalam wilayah. Lihat, itu tidak akan mungkin terjadi kecuali berada dalam wilayah Islam, wilayah keindahan, wilayah Islam. Ya, seorang bos yang soleh, yang baik. Ya, lihat dia adalah rajin bersedekah, sholat tahajudnya jalan. Banyak orang-orang kaya semacam ini. Lihat, lembut. Beruntung kalau ada pembantu, Anda pembantu punya bos yang semacam itu. Kenapa? Anda punya bos orang baik, orang baik. Maka sangat mudah Anda untuk menjadi baik. Begitu sebaliknya, kalau Anda seorang bos, seorang atasan, atau seorang kaya, mungkin kurang baik dalam perilaku, tapi kok dikirim oleh Allah seorang pembantu yang solehah, dukung kesolehannya, maka keberkahan akan datang juga kepada Anda. Maka Anda sudah mulai bisa memandang mereka dengan cinta. Ini loh yang disanjung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik pemimpin dari kalian adalah yang kalian mencintai mereka. Sebab ada orang jadi pemimpin dibenci oleh rakyat. Karena apa? Membuat kedzaliman banyak kepada rakyat, tidak peduli urusan rakyat. Wa yusalluna alaihim wa yusalluna alaihim. Saling mendoakan Allah. Coba ayo kita terapkan di rumah kita. Jujur wahai orang yang diberi oleh Allah kekayaan. Berapa kali Anda melintaskan panjatan doa kepada Allah di tengah malam untuk pembantu Anda? Jujur. Jangan sok jadi tukang ngaji tok. Jangan sok jadi ahli tahajud. Lupa pembantu pegawainya yang 10 orang itu sudah pernah didoakan atau belum. Di tengah malam, di saat kita memanjatkan doa. Kalau belum, Anda belum bisa menjadi orang paling baik. Khiyarukum, Nabi yang menyebut. Siapa yang lebih pintar dari Nabi? Kalau kau seorang bos, maka ketahuilah. Jangan lupa, kau sering mendoakan pembantumu, ya Allah. Orang yang bekerja denganku. Telah membantuku dalam urusanku, ya Allah. Jaga dia. Jaga kehormatannya, jaga anak keturunannya, jaga kemuliaan. Jangan ragu untuk mendoakan semoga rezekinya banyak. Jangan takut kalau rezekinya banyak dan ditinggalkan. Kalau dia rezekinya banyak, terus tidak mau jadi pembantu, siapa yang bantu saya? Allah yang kirim pembantu lagi. Kita bukan memperlama perbudakan, tidak. Kalau perlu, saya ingin punya alumni. Pembantuku hanya 1 tahun setelah itu menjadi orang kaya raya. Oh, hebat itu. Pembantu, jadi kerja padaku cukup 1 tahun. Belajar ilmu dariku, setelah itu keluar. Allah akan kirim mengganti. Ya, jadi semuanya apa? Subhanallah, kalau dibangun dengan dasar cinta, namanya roda kehidupan sesaat ada di atas, saat di bawah. Tiba-tiba suatu ketika, na'udzubillah, Jatuh, pembantu yang membangun cinta dengan bosnya, bos yang bangun cinta dengan pembantunya, tidak akan ditelantarkan. Semua alumni-alumni dari yang bekerja dengannya itu menjadi orang kaya, dia akan peduli membantu lagi. Dan bukan urusan di dunia ini yang kita harapkan sebetulnya. Akan tapi di dunia pun buahnya akan kita rasakan. Yang paling penting nanti di akhirat. Ini loh makna cinta. Yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Dan juga wahai rakyat. Wahai rakyat misalnya. Wahai pembantu, wahai pegawai. Berapa kali dalam sehari Anda mendoakan atasanmu dengan doa kebaikan. Anggap saja pemimpin kita ini adalah enggak benar misalnya. Anggap saja. Kalau anggap itu adalah bisa iya kan bisa tidak. Anggap saja pemimpinmu itu enggak benar. Akan tapi lihat. Apakah sudah harga mati kalau dia tidak benar pasti masuk neraka jahanam? Kan tidak. Akan tapi mana kemurahan hatimu untuk memanjatkan doa tanda kebaikan dirimu? Sebab semakin engkau sering memanjatkan doa kemuliaan untuk pemimpinmu, untuk orang yang mengurusimu, seorang anak kepada bapaknya, seorang pegawai pekerja dengan bosnya, ya Allah semoga bosku ini kau jaga ya Allah, rizkinya halal, yang haram jadi bersih, ganti yang bersih, terus Anda mendoakan, ini kemuliaan makna kecintaan. Sebetulnya dengan cara semacam itu, kembalikan kebaikan kembali kepada dirimu yang berdoa. Apakah engkau sebagai seorang pemimpin, seorang bos, seorang atasan, atau Anda seorang rakyat atau bawahan? Jadi makna mendoakan ini penting. Dan jujur kita selama ini mungkin lebih pandai menghujat. Mulai dari yang namanya pemimpin yang begini dan begitu dan sebagainya. Apalagi kadang-kadang kita kebawa-bawa oleh berita-berita pemimpin ini gini, langsung kita ikut mencaci maki. Apakah caci maki diajarkan Nabi? Apakah kita sudah mendahulukan memohon doa di tengah memohon kepada Allah di tengah malam untuk mendoakan pemimpin kita? Biarpun seandainya pemimpin itu enggak benar, apakah tertutup dia untuk baik? Bukankah Sayyidina Umar bin Khattab adalah sejahat-jahatnya manusia sebelum masuk Islam? Impiannya adalah membunuh Nabi Muhammad. Presiden hari ini pun enggak ada yang pengen bunuh Nabi Muhammad kok. Bupati hari ini pun enggak ada yang cita-cita membunuh Nabi Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab cita-citanya dan impiannya adalah membunuh Nabi Muhammad. Agar tapi di saat hidayah datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ternyata beliau orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi, dimuliakan oleh Nabi, bahkan beliau termasuk orang yang mendapatkan kabar gembira akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala minal asyrah al mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang mendapatkan kabar gembira akan masuk surga. Imam Hasan Basri rahimahullahu taala pernah berkata, "Kalau seandainya aku tahu saat aku berdoa dan aku akan dikabul oleh Allah saat itu dan doa itu niscaya yang aku doakan adalah pemimpinku." Kalau pemimpin itu baik, kenal Allah, semuanya beres. Tapi kalau pemimpin rusak, semuanya juga rusak. Lihat, seorang alim seperti Imam Hasan Basri, rindu untuk mendoakan pemimpin-pemimpinnya. Akan tetapi lihat, mendoakan tidak menutup mata kita dari memberi kritikan atas ketidakbaikan. Amar ma'ruf nahi munkar. Doa ini babnya lain. Adapun amar ma'ruf nahi munkar, babnya lain. Jika ada kemungkaran yang harus kita hentikan, kita memperingatkan kepada mereka, wajib. Tapi doa tidak boleh luput. Sehingga kalau seandainya kita ingin melakukan satu gerakan dan sebagainya, yang lebih perlu sebelum kita melakukan gerakan, ingin misalnya apa tuntutan kita tentang keadilan dan sebagainya, sebelum kita keluar untuk menuntut, jangan lupa di tengah malam kita harus memohon kepada Allah. Yang pertama memohon petunjuk. Lah kalau pemimpinnya mendapatkan petunjuk, tuntutan kita langsung dikabul. Lah kalau kita enggak minta kepada Allah, mengandalkan akal kita dan kekuatan kita, kalau Allah tidak akan beri petunjuk, bisa saja menjadi permusuhan malahan. Bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh, dan dengan umat pun tambah jauh. Maka sangat penting, ini isyarat dari Nabi, kamu mendoakan mereka. Dan mereka bisa mendoakan kalian. Kalau ternyata tidak seimbang, hanya kamu yang mendoakan mereka, maka ketahuilah baik di dirimu, tidak baik di mereka. Atau sebaliknya, mereka selalu mendoakan dirimu, tapi engkau tidak mendoakan mereka, maka kebaikan pada mereka, bukan pada dirimu. Ayo, mari kita menjadi rakyat yang baik, menjadi bawahan yang baik, menjadi pembantu yang baik, menjadi pegawai yang baik. Begitu juga di saat Anda dipilih untuk menjadi pemimpin, kelas apapun, hendaknya menjadi pemimpin yang baik, yang tidak lepas, tidak luput, tidak lupa untuk mendoakan siapapun yang ada di bawah naungan kita. Kemudian, وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ. Paling jelek dan hina, paling jeleknya pemimpin-pemimpin kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, yang di antara kalian saling membenci. Benci ini kadang tidak ditampakkan dalam cacian dan juga tidak ditampakkan dalam olokan, akan tapi ditampakkan kadang dalam bentuk ketidakpedulian yang menjadi sebab terjadinya kezaliman. Nengkreng menjadi seorang raja misalnya, kita tidak usah bilang presiden, kita bicara tentang kerajaan misalnya, kemudian tidak peduli urusan rakyat sampai terjadi rakyat apa saja, ini zalim sebetulnya. Ini melakukan kejahatan kepada rakyat. Mereka tidak mencintai, benci, tapi bencinya tidak diungkapkan, tidak pernah mencaci kamu begini, begini, begini, begini. Tidak, tapi tidak peduli dengan urusannya karena tidak punya cinta. Yang sebetulnya ini sudah menjadi kebencian, biarpun benci tidak diungkapkan. Boleh lebih bahaya lagi kalau diungkapkan, kan ada reaksi. Kalau tidak diungkapkan dipikir baik sama kita. Kalau orang tidak cinta itu bisa saja memberi. Orang tidak cinta bisa saja memberi, sebab pemberian bukan berarti cinta. Akan tapi pemberian bisa saja menjadi sebab cinta. Kalau ada seseorang memberikan kepada Anda, belum tentu ada dasar cinta kok. Belum tentu ada dasar cinta. Misalnya seorang itu, seorang yang punya toko gede itu, bos toko gede itu. Setiap menjelang lebaran itu bagi-bagi hadiah, Masya Allah. Kepada tetangga, kepada orang yang beli. Orang yang beli setelah beli ini dapat hadiah ini. Apakah hadiah yang diberikan itu atas dasar cinta? Memang ada yang dasar cinta. Tapi yang banyak adalah bukan atas dasar cinta. Atas dasar apa? Nanti kalau setelah lebaran biar belanja lagi ke sini. Kan gitu. Bukan atas dasar cinta. Jadi pemberian bukan dasar cinta. Tapi kalau cinta itu indah menjadi sebab kita saling memberi. Menerima dengan baik, saling memberi. Baik. Ini bahwa kebencian, ada ditampakkan kebencian dengan pembantaian, na'udzubillah. Seperti yang terjadi di, semoga Allah segera membebaskan kaum muslimin di Suriah dari kezalimannya. Di negeri-negeri yang lain yang zalim. Allah semoga memberikan petunjuk kepada siapapun yang memimpin kaum muslimin. Jangan sampai mereka melakukan zaliman. Zalim kepada satu muslim saja sudah tiket eksekutif masuk neraka jahanam, apalagi nanti kok sampai rakyat 250 juta. Bagaimana nanti minta maafnya? Ini semoga, maka kita tidak rela. Apalagi misalnya Bapak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati yang mereka punya KTP Islam dan juga pernah naik haji umroh misalnya. Tidak ingin orang umroh masuk neraka jahanam, tidak ingin kita ada orang haji misalnya. Maka kita harus selalu berdoa semoga Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang memimpin kita. Jangan sampai mereka berbuat zalim kepada rakyat. Kalau doa kita dikabul, insyaAllah aman negeri ini. Baik, jangan lupa Anda mendoakan. Kalau masalah kita menuntut keadilan dan sebagainya, itu adalah babnya lain. Tapi tidak boleh kita lepas dari doa. Imam Hussein di saat mau berhadapan dengan orang yang bakal memusuhi beliau, ternyata di malam harinya pun masih mendoakan. Dan doanya adalah semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah. Kalau mereka dapat hidayah dan petunjuk, kan tidak jadi memerangi. Ya Allah, yang mau mencuri maling-maling, yang mau menjadi maling di rumahku, ya Allah berikan hidayah dan petunjuk. Kalau ada hidayah, enggak ada dinuri. Aman saja. Cuma kita sekarang mendoakan ya. Kita biasanya mendahulukan dendam, emosi, marah. Baik. Baik. Kemudian, wa tal'anunahum. Kau mengutuk mereka, wa yal'anunakum, dan mereka mengutuk kalian. Artinya apa? Saling hujat, saling caci. Waduh. Si presidennya dasar rakyat, rakyatnya dasar presiden. Habislah. Enggak baik semuanya ini. Nah, semuanya pakai dasar-dasaran, caci maki dan sebagainya. Lihat, begitu indahnya pendidikan yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian qala, berkatalah Sayyidina Auf ibn Malik. Kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, afalan nabidhuhum? Baik. Kalau sudah kami ketemu dengan pemimpin yang enggak benar begitu tuh, kerjaannya ngutuk zalim kepada rakyat, enggak cinta ke rakyat itu bagaimana? Apakah akan kami tinggalkan mereka? Apakah kami harus meninggalkan kepatuhan kepada mereka? Berontak, kudeta begitu? Qala, Nabi mengatakan, la. Jangan. Ma'aqawmu fikumus sholata. Selagi dia masih menjalankan sholat di tengah kalian, awas, jangan kau lakukan itu semuanya. Jadi ternyata ini terus menjadi kaidah besar bagi kaum ahli sunnati wal jamaati. Keluar dari seorang pemimpin, ya, biarpun dia melakukan banyak kezaliman, ini tidak diperkenankan. Karena apa? Setelah itu dikaji oleh para ulama, kenapa kok seperti itu? Karena apa? Orang itu kalau sudah zalim, tangannya tangan besi, diktator, lihat. Apapun bakal dilakukan, bomnya pun bisa meletus itu semuanya. Jadi kalau ternyata, makanya jangan terburu-buru sebagai seorang tokoh memberikan provokasi kepada umat untuk mengangkat senjata di depan pemerintah yang sah. Karena buahnya adalah kehancuran di rakyat itu sendiri. Ini harus ada strategi, kapan? Apa yang harus dilakukan? Ini pendidikan, maka dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, hukumnya keluar dari imam dilihat. Biasanya didefinisikan imam yang dimaksud apa sih? Yang mengurusi urusan kaum muslimin. Baik. Apakah presiden masuk di dalam hal ini? Kalau tidak masuk, siapa lagi yang mengurusi urusan kaum muslimin di negeri kita? Maka ya, dia presiden, karena selain presiden enggak ada raja di sini. Enggak ada namanya khalifah. Baik. Kalau begitu, keluar tidak diperkenankan dalam arti membuat kerusakan nanti, pemberontakan dan sebagainya. Akan tapi ada, maka nanti beda antara bughat, memberontak dan khul'ul khilafati, khul'ul imamati. Khul'ul imamati itu khul'ul khul'. Khul'ul imamati itu menurunkan. Jadi kalau menurunkan ini beda. Misalnya apa? Tuntutan dari semua rakyat untuk kumpul, ya, agar misalnya kayak beberapa waktu yang lalu zaman Pak Presiden siapa itu, turun ganti tuntutan itu boleh. Itu bukan mengangkat senjata, bukan ngajar rakyat untuk membuat, kalau sudah membuat ini berbahaya sekali. Misalnya rakyat Indonesia semuanya kumpul untuk menggantikan apa presidennya atau apanya. Meminta untuk ganti dan tuntutan untuk ganti karena mungkin tidak melakukan, mungkin misalnya. Tapi kalau pemimpinnya adil enggak boleh. Jadi berbeda. Tapi kalau harus mengajari orang mengangkat senjata, memperang dan sebagainya, itu sebenarnya malah menjerumuskan umat untuk bunuh diri. Karena apa? Dari pihak pemerintah punya kekuatan lebih. Mereka punya bom, punya ini dan sebagainya. Maka kita harus waspada sebagai pemimpin tokoh agama. Kalau kita ingin misalnya merubah, tentunya harus dengan cara yang diajarkan Nabi. Tapi hati-hati untuk mengangkat senjata, memang itu adalah perlu dicermati dan hati-hati. Biarpun memang pada akhirnya nanti, apakah pada batas tertentu boleh mengangkat senjata? Tentu, jika dalam perhitungannya adalah betul-betul kedzaliman bisa dihentikan dan bakal diganti dengan keadilan. Tapi kalau tidak, berarti malah memperbanyak kedzaliman. Hati-hati. Tapi ingat, membiarkan kemungkaran terus berjalan juga tidak diperkenankan. Makanya apa yang dilakukan oleh para ulama beberapa waktu yang lalu menuntut dengan cara yang lembut, indah, khutbah, berzikir, ya itu cara yang baik. Siapa yang bilang itu adalah buhot? Makanya kalau ada ulama mengatakan itu buhot, pembangkang, ya bukan pembangkang. Caranya kan dengan cara yang baik. Berzikir, menunjukkan kalau kami yang menginginkan seperti ini. Kami ingin menginginkan begini, ini kan hal yang baik. Dan yang demikian itu syar'i. Kalau ngomong satu orang di tempatnya masing-masing, gak ada yang dengar. Ini gimingin suaranya biar bareng-bareng, sehingga gaungnya itu kuat. Tapi lihat, tidak ada yang membawa senjata kok. Makanya salah beberapa tokoh mengatakan ini termasuk bagian dari buhot. Buhot apa? Buhot itu adalah pembangkang. Mana ada pembangkangan di situ? Oh, tidak ada kejahatan yang dilakukan. Maka ini harus dibedakan antara buhot, orang yang membuat perlawanan kepada negara dengan senjata, maka inilah adalah buhot yang boleh diperangi orang yang semacam itu. Karena apa? Dia akan membuat kerusakan. Maka sehingga di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, keluar dari imam, tentunya imam di sini adalah imam yang muslim. Biarpun fajir, biarpun dia melakukan kejahatan, tidak diperkenankan. Karena kalau ini digembar-gemborkan, diperkenankan nanti akan terjadi banyak kerusakan. Ada banyak kisah yang dilakukan oleh Imam Husain, kemudian Imam Zaid bin Ali, itu bukan dianggap sebagai keluar. Karena mereka tidak mengatakan, tidak membuat perlawanan, tidak berniat untuk melakukan peperangan. Akan tapi dalam perjalanannya Imam Husain, ya, diperlakukan dengan kasar. Sehingga orang man mata an irdihi, barang wa an ruhihi wa an aklihi, an malihi, dalam riwayat. Kalau ada orang mati untuk membela jiwanya, untuk membela hartanya, untuk bela kehormatan keluarganya, mati syahid kok, mata syahidan. Jadi Imam Husain bukan keluar dari imam. Bukan keluar, Imam Husain ikrar kok dengan kepemimpinan waktu itu. Hanya Imam Husain itu pengen mendengar. Orang-orang di Kufah katanya menginginkan Imam Husain untuk jadi pemimpin. Imam Husain datang ke sana pengen dengar apakah betul, terus kenapa semacam itu. Ternyata di tengah jalan Imam Husain dibantai. Dibedakan, ini bukan khuruj. Bukan Imam Husain adalah imam di dalam keluar dari kepemimpinan, bukan. Tapi Imam Husain akan memahami keadaan rakyat itu seperti apa. Dan begitu juga para ulama-ulama kita juga mencermati. Tidak akan insya Allah ulama-ulama kita akan tentram, damai, adem di dalam menyelesaikan permasalahan. Tapi kaidah yang harus dipahami bahwa selagi seorang pemimpin itu masih muslim, muslim kaidahnya ya, jangan mudah kita menyeru untuk melawan mereka dengan senjata. Karena apa? Jika mereka orang baik, kitalah yang salah. Jika mereka orang yang dolim, sangat enteng untuk melakukan kedoliman, lebih parah lagi kepada rakyat. Sehingga nanti dalam fikih juga, ini unik dalam fikih, kalau memang ada seorang pemimpin naiknya karena kudeta, maka pemimpin yang kedua juga sah kok. Misalnya seorang pemimpin yang sah, kemudian diguling oleh pemimpin yang baru lagi. Pemimpin yang lama adalah runtuh. Pemimpin yang kedua adalah dengan kudeta pun dianggap sebagai sah karena apapun bentuknya sudah menjadi pemimpin, punya kekuatan. Itu pun kita tidak boleh memberontak. Karena apa? Yang dihindari adalah menjerumuskan orang awam untuk menjadi korban daripada kepemimpinan tersebut. Sebab yang namanya pemimpin itu masya Allah, kalau sudah gelap mata itu nggak pandang. Hajjaj bin Yusuf yang dibantai ulama nggak tanggung-tanggung, nggak pernah hormat kepada ulama. Kalau sudah pemimpin fajir ini, lihat, jangankan orang awam, fatwa ulama pun ditertawai. Ulama berapa ribu yang dibantai oleh Hajjaj, ribuan ulama. Lihat, begitulah kalau sudah pemimpin fajir. Pemimpin fajir, semoga Allah menjauhkan kita dari pemimpin yang fajir, pemimpin yang jahat. Kita doakan pemimpin kita. Ini kaidah. Maka jika ada perkumpulan yang sifatnya melakukan pemberontakan kepada negara, ini harus cermati lagi. Karena apa? Khawatir kita justru malah menjerumuskan umat ini dalam peperangan yang tidak seimbang. Kalau peperangan tidak seimbang, namanya bunuh diri. Dan ini berbahaya sekali. Ini adalah membunuh. Kita tidak boleh menghancurkan diri kita. Adapun peperangan itu pun harus dipikirkan pertimbangan. Memang tawakal boleh, tapi harus diikat dulu dong unta kita kalau kita mau tawakal. Kita persiapkan, kita punya kemampuan enggak melawan, kan gitu. Baik, ini adalah masalah kepemimpinan. Kemudian hadis selanjutnya. La maqamu fikum musallah, diulang dua kali Rasulullah. Jangan kau melawan mereka selagi mereka masih menjalankan sholat ya. Khawatir nanti terjadi sesuatu yang lebih parah lagi, kejahatan dilakukan kepada orang-orang lemah, mustadhafin, orang-orang yang tertindas dan seterusnya. Qalu tusalluna alaihim tad'una lahum, artinya mendoakan, salluna alaihim. Hadis berikutnya, hadis yang terakhir di bab waliul adil. Wa an Iyad ibn Himar radhiyallahu ta'ala qala, dari Iyad berkata, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ahlul jannati thalathatun, ahli surga itu ada tiga. Ahli surga ada tiga. Ahlul jannati thalathatun, dhu sultanin muqsit, dhu sultanin, orang yang punya kerajaan, kemudian muqsitun adil, orang yang punya kerajaan, punya kekuasaan, muqsitun yang adil, ini ahli jannah, muwaffaqun, lihat, dia diberi oleh Allah taufik untuk melakukan kebaikan. Jadi langkah-langkahnya itu ngeplek pas dengan syariat. Sengaja atau tidak sengaja. Maka ada orang punya diberi oleh Allah taufik rabbani. Namanya taufik itu adalah sesuatu pemberian dari Allah yang sangat langka. Sehingga ada orang kerjaannya kepleset. Padahal dia alim. Nggak dapat taufik. Kepleset, dikit-dikit kepleset. Ngomong salah, ngomong ini. Ada orang saking ikhlasnya, masya Allah, nggak pernah melakukan kesalahan. Karena dijaga oleh Allah taufik. Orang mendapatkan taufik, muwaffaq. Wa rajulun rahimun. Yang kedua adalah ahli surga itu adalah rajul, seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini bukan hanya laki-laki saja, artinya seseorang rahimun yang penuh kasih. Raqiqul qalbi, lembut hati, tidak mendendam. Jadi mudah ternyuh hatinya. Jadi enggak tegaan dengan orang lain. Kalau sudah enggak tegaan dengan orang lain, mustahil melakukan kezaliman. Jiwa sosialnya tinggi. Sehingga yang dipikirkan adalah untuk kebaikan orang lain. Misalnya ada orang punya ide. Beda loh ya. Enggak tahu Anda bagiannya mana harus berpikir. Punya ide sesuatu yang sangat bermanfaat untuk umat. Ide membuat penemuan untuk pembuatan lampu atau kompor atau apa misalnya. Beda ya. Satu orang, ide bagus. Wah, ini sangat bagus ini. Bakal rame ini nanti. Kalau kita perbanyak produksi ini, wah, yang beli orang Cirebon semuanya. Wah, ini bermanfaat, ini bakal kaya saya ini. Idenya. Yang satu lagi apa? Punya ide pembuatan kompor yang bagus atau lampu yang murah misalnya. Langsung kebayang, wah, Masya Allah, ini bakal meringankan beban orang Cirebon. Beda ya. Yang pertama mikir duit untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah mendapatkan ide yang bagus yang dipikir ala umat. Itu kan jiwa, gak bisa main-main itu. Tiba-tiba saja. Jadi kalau dia bisa menemukan sebuah kebaikan yang manfaatnya besar, dia gembira, senang. Karena apa? Orang nanti bakal mengambil manfaat ini. Yang satu lagi apa? Wah, saya bakal banyak duit ini nanti. Saya produksi banyak. Ah, ini coba. Yang satu lagi apa? Gak mikir tentang dirinya. Tapi mikir orang. Wah, ini orang pada bingung urusan air, urusan ini ada produk ini, saya akan perbanyak, nanti bisa membantu orang-orang fakir. Bisa membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah itu. Kemudian, wa likulli dzi qurba. Dia penuh kasih, lemah lembut dengan orang yang ada hubungan kerabat dengannya. Yang punya kerabat dengannya, dia lemah lembut. Sebab ada sebagian ini ujian juga. Kalau sudah sukses itu, ada banyak. Ada kebincangan biasanya. Ada sebagian yang sukses menjadi pejabat, nanti langsung apa namanya? Nepotisme, segala macam itu. Anak kerabat masuk semuanya. KKN, itu ada. Ada. Tapi ada sisi lain, itu juga salah. Sisi lain apa? Kalau sudah berhasil itu lupa. Lupa. Bahkan mungkin sudah tidak senang dengan saudaranya. Itu nasib buruk bagi orang-orang semacam itu. Nasib buruk itu. Orang tidak senang kalau dengan adiknya sudah enggak pernah sapaan, dengan saudaranya enggak sapaan, dengan pamannya sudah kayak enggak pernah tahu dan sebagainya. Dengan sengaja. Kalau tidak sengaja karena kesibukannya, Allah tidak akan menghukum siapapun yang tidak menyadari. Misalnya enggak punya paman. Misalnya Anda sudah berhasil, tak taunya punya tetangga itu pamannya sendiri. 10 tahun enggak pernah tahu, ya enggak dosa karena enggak tahu. Tapi kalau sudah tahu pamannya, sudah enggak tahu. Siapa dia? Paman. Awas, hati-hati. Ini model, ada. Sehingga dengan keberhasilannya pun tidak akan berbuat zalim kepada mereka. Tidak gengsi mengakui mereka yang fakir, yang lemah. Tetap menganggap saudara. Sekarang sudah kayak, oh, siapa ini? Oh, dari mana? Oh iya. Tapi tetap menganggap saudara. Masya Allah, bagaimana membantu. Oh, inilah orang-orang mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada kerabat, perhatian. Muslim yang beragama Islam tentunya. Yang tidak beragama Islam pun bukan berarti tidak boleh kita berbuat baik. Akan tapi sini ciri ahli surga. Lah kalau kepada orang Islam saja enggak bisa baik, apalagi dengan orang di luar Islam. Saudara yang seagama saja enggak bisa baik kok. Yang ketiga adalah afifun muta'afifun du'iyal. Yang ketiga adalah orang yang afif. Afif itu adalah yang merasa punya jiwa mulia. Yang jiwanya mulia sehingga dia pantang untuk merengek meminta-minta. Afif. Jadi kemuliaan itu ada di dalam dirinya. Jadi remeh dia meminta-minta, merengek, meminta. Karena meminta-minta bukan sesuatu yang baik. Yang jadi musibah malah menjual kemuliaan untuk minta-minta. Atas nama anaknya Pak Kiai. Ini kan misalnya. Anaknya Kiai, mentang anaknya Kiai keliling minta-minta. Ini kan jual nama. Atas nama Kiai minta-minta. Oh, musibah besar ini. Oh, na'udzubillah. Ini bukan orang punya jiwa. Bahkan sebagian orang mulia itu kalau diberi sendiri masih mikir. Nah, saudara, saya masih bisa kok. Saya lebih senang makan dari jerih payahku sendiri. Dari keringatku sendiri. Saya tidak mau makan dari pemberian. Saya tidak pernah minta-minta. Ada orang punya kebiasaan mulia semacam itu. Maka, belajarlah untuk mulia. Tidak merengek, tidak meminta-minta. Kalaupun dibeli pun kita, kalau diberi pun kita harus memilah. Sebab ada pemberian yang merendahkan kita. Ada seorang penjual yang sangat sederhana, mungkin hasilnya berapa, sedikit. Akan tapi suatu ketika ada orang harganya cuma 2.500, ngasih duit 10.000. 2.500 dikasih duit 10.000. Di saat mau dikembalikan, rupanya orang yang beli ini karena menganggap dirinya kaya, mungkin pengen bantu penjual rujak ini, sudahlah ibu, enggak usah diambil. Apa jawab sang ibu? Oh enggak, terima kasih pak, saya tidak akan mengambil kecuali hak saya. Enggak, tidak ibu, enggak, makasih, saya tidak biasa. Hah? Lihat, padahal dia penjual rujak, yang afifah. Kemudian muta'afifah, muta'afifun, kalau berusaha untuk itu. Mungkin jiwanya ada, kadang seperti itu, tapi memerangi. Ini juga diambil oleh para ulama, yang namanya akhlak itu bisa saja memang sudah begitu diciptakan Allah, dia berakhlak, tapi sisi lain akhlak juga bisa dipelajari, dilatih. Kama annal ilma bitta'allumi fa innal hilma bitahallumi, dan semua akhlak juga begitu. Seperti halnya ilmu dipelajari, maka watak dan akhlak ini juga bisa dipelajari. Berlatih untuk sabar, berlatih untuk tidak menjadi peminta-minta, merasa oh enggak saya tidak boleh minta. Tapi saya pengin, dan dia pasti ngasih, sama. Enggak, stop. Belajar, muta'afif. Dan inilah yang mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja insyaAllah. Kemudian ada satu hal yang perlu sampaikan. Kami itu waktu beberapa bulan kami buta informasi dan sebagainya. Ada yang bertanya kemarin tentang bagaimana jika wanita itu daripada diperkosa, yang kami fahami setelah diperkosa bunuh diri ya. Mungkin ada kasus di Syria, ada berita tentang orang-orang di Syria, ada wanita-wanita karena menjaga kehormatannya, tidak mau dinodai oleh orang-orang fasik, orang-orang fajir, orang-orang kafir, tidak mau dizinai, lalu dia bunuh diri, maka jawabnya sama. Bunuh diri adalah haram. Kami sampaikan kepada wanita-wanita Syria sana. Bunuh diri hukumnya adalah haram. Dan Allah melarang, Rasulullah melarang. Ya. Tidak boleh bunuh diri. Sebab kalau bunuh diri ini termasuk masuk dalam wala taqtul anfusakum. Jangan kau bunuh dirimu sendiri. Allah yang melarang. Innallaha kana bikum rahima. Allah tuh maha kasih. Jangan kau bunuh diri. Wa may yaf'al dzalika udwana, barang siapa yang melakukan demikian itu bunuh diri, ha? Udwanan, madzulman, tentu adalah dengan kedzaliman itu, enggak benar zalim pada dirinya sendiri. Fa sawfa nuslihi naru, akan masuk neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan itu enteng bagi Allah untuk mencuburkan ke neraka. Jadi haram hukumnya bunuh diri, tetap hukumnya adalah haram. Akan tapi lihat himbauan kepada siapapun yang dalam keadaan seperti itu, kalau memang dia berani bunuh diri, kalau bunuh diri adalah nyawanya sia-sia. Daripada bunuh diri, lebih baik man mata duna irdihi mata syahida. Lebih baik mati membela dirinya. Daripada harus mati bunuh diri, maka lebih baik melawan yang akan memperkosa itu sampai dia mati, matinya mati syahid, sama-sama mati. Kenapa? Dan kami menduga ini berita itu disuarakan kayaknya ada khawatirnya adalah muslimat yang di sana diracuni dengan itu, biar nanti setelah diperkosa bunuh diri sendiri. Bukan fatwa dari ulama. Jadi ada seolah-olah menjaga kehormatan, bunuh diri. Akhirnya banyak orang bunuh diri. Maka orang-orang kafir akan tertawa. Setan juga tertawa. Tuh, Islam bunuh diri sendiri, tuh mati-mati sendiri. Rugi. Sebab kalau mereka melawan, berat juga mereka memperkosa. Ya kan? Maka jangan ada fatwa yang mengatakan bunuh diri. Bunuh diri, apalagi bahasanya, tidak tahu itu surat palsu atau sebagainya. Bunuh diri, bagi kami ini sudah neraka kok. Dan neraka jahanam tidak lebih pedih dari sekarang. Na'udzubillah. Oh tidak dong. Siksaan di dunia ini adalah enteng. Akan tapi ketahuilah, jika ada kisah terdahulu para wanita-wanita lebih mau di hadapan penjajah dan sebagainya, rela mati syahid. Kan enak mati syahid. Dilawan daripada harus bunuh diri, kalau sama-sama harus kehilangan nyawa. Sama-sama harus merenggang nyawa, maka lebih mulia kalau wanita tersebut adalah merenggang nyawa adalah karena Allah SWT dengan iman, maka lihat betul-betul dia akan meninggalkan neraka dunia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di dunia neraka, tak tahu dia masuk neraka lebih pedih lagi. Kemudian himbauan juga kami ini kepada pemerintah. Jika betul kedzaliman-kedzaliman terjadi di negeri-negeri yang mereka adalah banyak kaum muslimin dan muslimat, kalau seandainya barangkali pesan ini nyampe kepada beliau-beliau para pejabat, tolong dibuka agar mereka bisa datang untuk mendapatkan perlindungan yang aman di sini. Jangan yang kita pikir adalah hanya Indonesia saja. Ketahuilah umat Islam, umat dunia secara umum, bahkan kemanusiaan secara umum. Kita membuka untuk masuk ke tempat kita, ke Indonesia. Indonesia sangat luas. Dan insya Allah kaum muslimin di Indonesia juga bisa kok memberi bantuan kepada mereka. Kita kumpulkan di satu tempat. Bahkan mungkin Al-Bahjah pun siap kalau menerima 1.000, 2.000, 3.000 insya Allah masih bisa. Jadi kami sampaikan kepada pemerintah untuk dibuka pintu agar mereka bisa datang ke negeri ini. Kita jaga, kita hormati mereka, kita muliakan mereka, kita beri makan mereka. Kemudian nanti kalau negerinya aman dikembalikan. Allah melihat kita semuanya. Subhanallah, makannya lebih-lebih loh di rumah kita itu. Tidak apa-apa, ini pesantren yang satu, ini Al-Bahjani dikosongin, dimasukin mereka semuanya, putri-putri semua. Jadi, ini kita perlu berpikir yang demikian. Nolong gimana? Kalau kita mengirim bantuan ke sana, apakah nyampe atau tidak? Jangan-jangan duit malah diambil oleh orang yang misalnya yang zalim itu. Kan tambah senang, wah ini saya seksa, malah saya dikasih duit. Bisa begitu. Bisa jadi begitu. Kecuali memang ada tim kita yang datang ke sana. Nah, membantu tetap kita membantu. Paling tidak dengan panjatan doa. Dan barangkali ini pesan ini nyampe kepada. Dan kami akan menyampaikan secara tertulis juga. Nyampe kepada pejabat-pejabat. Kalau bisa memberi jalan mereka untuk masuk ke Indonesia. Masya Allah, Indonesia luas sekali. Dan tentram aman negerinya. Masya Allah. Aman. Enggak. Indonesia adalah negeri aman. Mereka bisa tinggal beberapa saat. Ya, sampai urusan mereka kedoliman sudah terhenti. Baru mereka bisa kembali ke negeri mereka masing-masing. Ini adalah penting sekali. Bukan saja urusan orang Syria ya. Termasuk mungkin orang-orang yang lainnya. Adapun orang Palestina, mereka berjanji tidak mau keluar dari Palestina. Bahkan jika saat anak-anak mereka mau diambil, tidak. Kami diseneng anak kami mati di sini. Kalau orang Palestina pada pergi, nanti malah diambil, diduduki oleh orang musuh-musuh Islam nanti. Baik, ini adalah yang perlu kami sampaikan berkenaan tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi di negeri-negeri Islam seperti itu. Semoga Allah menjaga, negeri. Maka dari itu lihat keadaan semacam itu. Jadikanlah ini bahan untuk Anda bersyukur, Masya Allah. Nikmat negeri ini, enggak ada, aman. Maka dari itu lihat, mereka diperkosa. Untuk menjaga kehormatan susah. Tapi ketahuilah, diperkosa adalah tidak hina karena dia tidak melakukan, tidak memulai. Tapi didolimi. Surga, masuk surga kalau mati itu semuanya. Tapi yang musibah di negeri ini, enggak diperkosa, malah mengajak berzina. Ini kan problem besar di negeri ini, na'udzubillah. Apakah nunggu harus diseksa dengan manusia-manusia jahat seperti itu? Maka syukurilah nikmat di negeri ini, wahai para bapak dan ibu. Maka dari itu jaga anak-anak kita. Jaga kehormatan anak kita. Muliakan mereka ya. Jaga kehormatan kita. Muliakan anak-anak mereka. Kita perhatikan urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka dekat kepada Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad. Dekat dengan agama ya. Ini saja insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Baik, syukur kehadiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Baik, para hadirin, hadirat, para jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Selanjutnya, marilah kita masuki bagian tanya-jawab kepada para hadirin dan hadirat yang bertanya, kami persilakan. Dan kami juga memberikan kesempatan bagi Anda, para pemirsa, untuk bertanya kepada guru kita semua, Buya Yahya, dengan cara Anda mengirimkan pertanyaan Anda di fanpage Buya Yahya atau di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kami memberikan kesempatan dulu bagi yang hadir di sini dari jemaah bapak-bapak dan jemaah ibu-ibu satu orang. Baik, dari jemaah bapak-bapak, barangkali ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli alaihi. Begini Buya, bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara muslim kita yang berbeda akidah? Yang berasumsi jika seorang muslim berpartisipasi di dalam perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad atau maulid Nabi, itu merupakan salah satu bentuk tasyabbuh terhadap orang-orang Nasrani. Sebagaimana kita ketahui, mereka-mereka ini berhujah dengan perkataan Nabi, kalau tidak salah begini Buya, man tasyabba biqaumin fa minhum. Siapa orang yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk golongan orang-orang yang dia serupai. Makna yang terkandung dalam hadis ini apa Buya? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya punten mau nanya, kan tadi kan salah satu dari ahli surga itu kan Taufikur Rahman. Nah, ada seseorang. Gimana? Ulangi. Salah satu dari ahli surga itu kan Taufikur Rahman. Nah, ada salah satu orang, Taufik, Buya. Taufik Rabbani. Bukan Taufik Rahman. Taufik Rahman nama orang. Orang yang mendapatkan taufik maksudnya. Baik, saya lanjut. Tidak. Ya Bu ya, ada seseorang Bu ya, dia itu ingin mengabdi ke pelosok negeri yang di sana itu kebanyakan non-muslim Bu ya. Nah, beliau itu merasa bahwa dia dengan keahliannya itu banyak bisa membantu orang, tapi dia merasa bahwa imannya tidak terlalu kuat. Jadi itu bagaimana ya Bu ya, agar supaya dia tetap bisa mengabdi dan bisa sekaligus berjihad gitu Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah man tashabbaha biqaumin fa minhum. Kalau menyerupai satu kaum maka dia bersama mereka. Dan itu benar Nabi yang bersabda. Menyerupai satu kaum akan digolongkan bersama mereka. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang menyerupai satu kaum lalu menjadi haram? Ini pertanyaan, apakah semua di saat kita menyerupai pekerjaan satu kaum itu adalah haram? Jawabnya adalah iya, jika pekerjaan itu menjadi ciri khas mereka dan tidak ada di dalam Islam. Jika pekerjaan dan amalan itu menjadi ciri khas mereka dan tidak ada di dalam Islam, maka itu akan menjadi haram dan terlarang. Akan tapi, jika pekerjaan itu tidak ada hubungannya dengan mereka, jika pekerjaan itu bukan menjadi ciri khas mereka, artinya kita pakai, dia juga pakai, kita mengadakan, dia juga mengadakan, maka ini bukan tasyabbuh, karena kita juga mengadakan. Apalagi jika yang kita lakukan itu juga ada ajaran dan anjuran, maka biarpun itu sama, tidak akan dikatakan kita itu menyerupai satu kaum lalu bersama mereka. Kalau yang namanya orang bersemedi untuk menyembah berhala, dewa-dewi yang atau patung-patung, dia bersemedi dengan bersila. Dia bersila. Ya. Dia duduk bersila. Baik. Duduk bersila adalah cara ibadahnya orang menyembah berhala. Baik, apakah jika ada satu majlis pada sila semua mantasyabbaha biqaumin fahumim ente sama dengan mereka? Apakah begitu? Ya tidak dong, karena sila Nabi pernah bersila kok. Duduk tarabbuk. Ya nih, jadi harus dibedakan dong. Jangan serta-merta. Dan sekarang kalau kita merayakan Maulid Nabi apakah tidak ada ajarannya di dalam diri kita? Kemudian yang kita banggakan beda. Kalau mereka adalah mengagungkan manusia yang dianggap Tuhan. Misalnya Natalan yang mereka. Kalau kita mengagungkan Nabi kita dan mengagungkan Nabi, siapa yang melarang? Loh, caranya pun beda dengan mereka kok. Kita tidak niup trompet kok. Kita membaca sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melarang? Mohon maaf. Kalau bahasanya orang Jawa Timur, sing waras ngalah saja. Ente yang fahami beda. Jangan terlalu pusing dengan orang yang semacam itu, orang aneh. Oh, kita tidak meniru mereka dalam amalan. Kita berbangga hari kelahiran Nabi. Siapa yang tidak berbangga dengan kelahiran Nabi? Dikhawatirkan munafik loh di dalam hatinya. Oh, semesta saja bergembira dengan kelahiran Nabi kok. Sampai api di Persia tidak mau disembah di hari kelahiran Nabi kok, mati. Bersama kelahiran Nabi banyak keajaiban dunia kok. Semesta bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi mendapatkan wahyu, kenapa kita sebagai manusia umat tidak bergembira dengan kelahiran Nabi? Kemuliaan Nabi bukan saja dimulai waktu Nabi mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu. Tidak. Sebelum Nabi mendapatkan wahyu, mulia kok. Sayyidah Halimah Sa'diyah pun setiap saat menyentuh, padahal beliau adalah orang yang fisiknya adalah kurang sehat. Air susunya pun tidak banyak. Dia ingin mencari orang yang bisa disusui untuk mendapatkan gajinya. Saat ke Mekah tidak mendapatkan anak. Kenapa? Halimah Sa'diyah orangnya adalah tidak sehat. Siapa yang mau menyewa Halimah Sa'diyah? Ada laki-laki yang tertinggal. Namanya Muhammad bin Abdullah, diambil Sayyidina Halimah Sa'diyah. Pertama kali menyentuh jasad Halimah Sa'diyah, susunya menjadi lancar-lancar, dan menjadi segar dan sehat. Lihat, keajaiban Nabi belum jadi Nabi loh ya. Suruh baca sejarah Nabi sebelum mendapatkan wahyu. Nabi itu di semesta itu bergembira dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak gembira dengan Nabi Muhammad hanya iblis saja waktu Nabi lahir. Coba, yang tidak senang dengan lahir Nabi hanya syaitan dan iblis. Karena bersama kelahiran Nabi ini akan banyak orang yang diselamatkan. Nah ini, Anda jangan ikut menjadi iblis gitu loh. Karena berbahaya gitu. Oh, bergembira dengan Nabi. Cuman cara yang benar. Bukan goyang pinggul dangdutan Maulid Nabi. Ini mah gak benar itu. Bukan itu yang kami maksud. merayakan Maulid Nabi, bergembira atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu setiap saat. Akan tapi di antara waktu-waktu yang terbentang 1 tahun 366 hari ini, ada perlu Anda pilih, ada lebih gede dah. Ada hari ini lebih besar dari sebelumnya. Setiap malam Jumat, karena apa? Kenapa harus pilih malam Jumat? Kalau di Arab sana malam Jumat hari libur kok. Anda bisa rubah malam Ahad hari libur. Kalau malam Jumat ada hadis Nabi memperbanyak sholat di malam Jumat, Lailatul Qadar ada. Sehingga para ulama mengambil malam Jumat biar pada sholawatan. Semua ada hujahnya kok. Baik, ini. Sehingga kami sudah tertarik lagi untuk mendiskusikan tentang Maulid Nabi boleh atau tidak boleh. Sebab yang mengatakan tidak boleh adalah keanehan yang luar biasa. Bagaimana merayakan Maulid Nabi? Tentunya caranya yang benar. Maknanya adalah bersyukur, bergembira atas kelahiran Nabi SAW dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Apapun yang diridhoi itu, apakah sedekah, apakah baca salawat dan sebagainya. Kalau Anda tidak mau gembira Maulid Nabi seperti yang ada di Al-Bahjah, Anda boleh karena bergembira dengan kelahiran Nabi. Baiklah, karena saya merasa bergembira mendapatkan Nabi, Nabi Muhammad, mari sekarang syukuran, kampung saya kasih 1 juta, 1 juta, juga boleh kok. Ayo, melakukan itu pun juga enggak, ayo sedekah, mereka melakukan sedekah. Ayo, yang melarang Maulid Nabi, bergembira dengan Nabi, sedekah 1 juta untuk orang kampung juga enggak. Kenapa umat kok dilakukan untuk melakukan kebaikan? Itulah keanehan di atas keanehan. Baik, merayakan Maulid Nabi maknanya bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kami seru, hendaknya semuanya pernah merasa perjuangan yang istimewa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Anda berjuang untuk Nabi Muhammad, akan tapi Anda harus membuat acara khusus untuk Nabi Muhammad. Tanda Anda punya sambung dengan Nabi Muhammad. Apakah mengadakan maulid kecil-kecilan di rumahnya, nyembelih ayam, dibagi-bagi untuk tetangganya? Saya bersyukur karena saya punya Nabi, Nabi Muhammad, saya jadi umat Nabi Muhammad, nyembelih ayam, dibagi tetangganya 4 orang, 5 orang. Ini kelas ayam. Yang bisa nyembelih kambing, kambing. Yang bisa majus gede loh, ayo. Apakah dilarang memberikan makanan kepada tetangga karena gembira dengan Nabi? Mana dalilnya biasanya? Sekarang mana dalilmu ngelarang saya sedekah karena senang dengan Nabi itu apa? Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Allah yang merintahkan, katakan kepada umatmu tuhai Muhammad agar mereka gembira atas rahmat Allah. Lah rahmat Allah itu apa? Macam-macam, punya anak rahmat, bisa nikah rahmat, punya rumah rahmat. Semua rahmat itu pun perlu kita bersyukur dengan syukuran. Ya enggak? Baru bangun rumah syukuran, pernah? Bangun rumah syukuran. Ya, syukuran. Sehat dari rumah sakit syukuran. Itu kan rahmat. Sekarang tanyakan kepada orang itu, apakah ada rahmat yang lebih besar dari Nabi yang Allah sendiri telah menyebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan, dan kamu rahmat yang sejujurnya, hei Muhammad. Ya kok bergembira dengan Nabi Muhammad? Gak boleh, ini kan keblinger namanya. Mohon maaf, ini sudah jangan, saya udah usah ditanyakan lagi itu. Itu adalah orang-orang yang, ya tidak, yang aras ngalah sudah, pusing saya gitu. Saya bingung mikir, wong bergembira. Memang yang perlu diperangi, bukan diperangi, yang perlu dihentikan adalah Maulid Nabi pakai goyang pinggul, pakai rok pendek. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, musibah. Atau terjadi doa lagi perempuan campur aduk enggak pakai aturan. Itu juga problem. Ya. Jadi kalau Maulid Nabi yang maknanya adalah bergembira dengan Nabi adalah kemuliaan. Kemudian yang kedua adalah, mohon maaf ini bagi Anda yang berbeda dengan kami yang tidak merayakan Maulid Nabi. Cukup sederhana, jika Anda belum yakin betul Maulid Nabi itu boleh, cukup Anda tidak melakukan. Tapi kalau sudah Anda mengatakan bid'ah, ini permasalahan berat. Kalau Anda tidak mau melakukan Maulid Nabi, cukup Anda diam, Anda tidak usah hadir. Dan tidak begitu selesai. Sebab mencaci bukan pekerjaan seorang muslim mukmin. Apalagi yang melaksanakan Maulid Nabi adalah berdasarkan juga ijtihad atas dasar nas-nas yang ada. Membid'ahkan mereka, membid'ahkan ulama. Baik, ini. Maka jangan mudah membid'ahkan. Anda yang berbeda. Tapi kami hanya menyebut tadi orang yang suka membid'ahin, nyala-nyalin tadi lu. Bahkan katakan serupa kamu kayak orang Nasrani kayak tadi. Mana kekhususan? Enggak ada kekhususan orang Nasrani. Siapapun boleh bergembira atas kelahiran. Anda pun boleh bergembira atas kelahiran. Ini lagi-lagi katanya apa? Juga ulang tahun adalah bid'ah. Ulang tahun yang dibarengi dengan hal-hal yang aneh, disco segala macam itu yang bid'ah, yang bukan bid'ah saja haram. Sebab bid'ah ini ada judul khusus sendiri. Tapi kalau saya bergembira, ya Allah, telah kau lahirkan kami ke semesta ini, sehingga kami bisa mendabik menjadi mulia, menjadi umat Nabi Muhammad. Syukuran. Boleh. Sekaligus ngingat kalau kita semakin dekat kematian. Kan gitu. Ulang tahun itu jangan hanya senyum, tok. Sesaat nangis. Ya Allah, umur saya tambah setahun. Bergembira, bergembira. Setelah itu susah harusnya. Karena ntar lagi cepat mati, cepat mati. Kan gitu. Ulang tahun itu kan bertambah tahun, bertambah dekat dengan ajal. Maksudnya disadarkan itu, boleh ulang tahun. Sebab mengingat kematian itu harus. Bukan hanya tambah umur, enggak tahu. Tapi jangan dikatakan langsung bid'ah niru orang kafir dan sebagainya. Agar ingat umurmu itu sudah berapa. Sudah umurmu sudah di usia senja kayak umat anak belasan tahun. Enggak pernah. Ini kan karena enggak sadar umurnya. Dengan ulang tahun kan sadar. Nah, umurnya sudah 90 berapa. Sadar. Tobat nanti. Adapun pertanyaan yang kedua adalah, ingin masuk satu kampung orang yang tidak beriman, bagaimana kita masuk ke mereka? Masuk orang yang tidak beriman, kemudian di sana ingin membantu mereka. Baik, orang tidak beriman itu ada dua macam. Yang pertama orang yang memusuhi Islam. Yang kedua adalah orang yang tidak pernah kenal Islam. Itu sangat beda. Kalau orang memusuhi Islam, Anda harus waspada. Karena Anda masuk ke sana, mungkin Anda akan dibawa kepada agama mereka, bahkan mungkin Anda akan dimusuhi, ataupun Anda akan terkucilkan, dan mungkin langkah hidup Anda pun tidak tenang. Bahkan mungkin akan ternodai, jika Anda seorang wanita. Tapi kalau orang yang tidak pernah kenal Islam, itu lebih mudah, hatinya terbuka. Tinggal Anda tampakkan kepada mereka, Islam yang baik. Dan kelompok ini adalah Jawa dan Indonesia pada masa lalu. Tidak pernah punya kebencian kepada Islam. Ya? Agama mereka Hindu, Buddha. Tapi tidak pernah benci kepada Islam. Maka di saat datang para wali Songo, mengajak dakwah, enak, mudah nerima. Karena yang lihat kebaikan ini, santun dalam jual beli, jujur, perilakunya baik, mengajarkan bertetangga yang baik, tertarik. Maka kalau ada seseorang ingin masuk satu kampung yang di situ adalah mayoritas non-muslim, kalau mereka tidak membenci kepada Islam, Anda masuk ke sana dengan tenang, aman, tapi dengan catatan. Anda harus punya misi untuk membawa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan catatan Anda sendiri aman di sana. Jangan sampai menjadi orang wanita ternodai di sana. Sebab ada orang yang tidak memusuhi Islam akan tapi urusan perzinaan bebas. Kayak binatang, nah misalnya. Nah ini, maka kehormatan Anda harus terjaga. Pertama harus Anda niat baik untuk membawa orang kepada Allah. Yang kedua harus Anda ada jaminan dalam praduga Anda, Anda aman di negeri itu. Aman di tempat tersebut. Tapi kalau di tempat tersebut mungkin sekali ternodai kehormatan Anda, haram masuk wilayah tersebut. Ya. Jangan sok jadi pahlawan. Ya, baik ini saja. Jadi boleh-boleh saja masuk ke negeri yang kafir. Dan itu adalah yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Lihat, masuk ke Indonesia Raya itu enggak pernah punya sanak kerabat saudara di sini. Hanya saja layarnya saja diarahkan ke sana, tiba-tiba bersandar di dalam samudra Pasai, kemudian di Gresik dan sebagainya, kenal dengan orang-orang kerajaan dan sebagainya, dengan kelembutan akhlak mereka, kebaikan mereka, tidak pernah pakai caci maki kok. Ternyata ada seorang pendatang dari Gujarat, dari Hadramaut, diambil menantu raja. Ini kan hebat, diambil menantu nggak tanggung-tanggung, raja tidak akan diambil menantu oleh raja kecuali karena kebaikan hatinya. Dan tidak mendapatkan, nampakkan perbedaan dengan mereka. Tapi dengan pasti mengajak mereka kepada kebaikan. Itu pendidikan dan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mohon maaf ya. Kami akan membacakan satu pertanyaan dari sosial media. Ada saudara Mita dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang rezeki halal dan haram. Kalau seorang ayah memberi anaknya nafkah haram, tapi si anak tidak bisa menolak karena pada saat itu hanya dengan nafkah tersebutlah ia bisa sekolah, bahkan sekolah agama sekalipun, hanya hatinya saja yang menolak. Maka bagaimana hukum anak membelanjakan harta itu, Buya? Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada jalan lain, maka hendaknya dia mengambil jalan lain. Misalnya, kalau harta tersebut untuk biaya sekolah, coba sambil mencari sekolah yang tidak perlu biaya. Adapun yang diberikan oleh orang tua agar tidak terjadi permusuhan dari orang kepada orang tua, ambil saja uang itu, akan tapi bukan untuk dibelanjakan yang demikian itu. Hanya menjaga hati hubungan baik antara anak dengan orang tua. Dan jika mampu pada suatu ketika nanti mengingatkan abah ini adalah haram, saya tidak boleh mengambilnya. Jika ada jaminan bahwasanya orang tuanya tidak bakal memutus hubungan dengan dia. Jangan sampai nanti langsung bermusuhan dengan orang tua. Sok. Biasanya anak kemarin baru-baru kenal agama langsung haram abah ini kerjaannya haram, ngajak kulit. Tapi tetap mengatakan haram dengan kalimat yang indah. Mungkin dengan cara halus. Abah, saya adalah belajar untuk mencari ilmu agar ilmu manfaat.

Artinya perlu milih waktu. Tidak harus mentang-mentang melihat kesalahan langsung, abah haram dosa, enggak bisa. Nunggu waktu, kapan ini? Yang tepat, yang siap kira-kira orang tuaku untuk bisa mendengarku ini. Sama dengan istri pun begitu. Melihat istrinya salah langsung dihantam di depan mukanya. Wah, enggak bisa diterima itu. Ya, belikan kalung dulu, anting, Masya Allah. Nah, duduk yang manis, mau ngomong nih. Ngomong apa? Izin saya. Izin apa? Mau marah nih. Oh, kan enak, marah aja izin. Wah, istimewa suami kayak begitu. Marah saja minta izin. Marah apa bang? Enggak, marah. Tapi kalau saya marah, balas marah enggak? Kalau kamu balas marah, saya batal enggak jadi marah. Enggak kan enak gitu. Jadi bahasa yang kalem deh dengan istri. Jangan, tang-tang salah langsung. Kamu ini istri, enggak bener. Wah, ngaji setiap hari. Kadang kita tergoboh-goboh, terburu-buru ya. Ingat, kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Bukan harus diucapkan saat itu, mungkin esok hari, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. Tapi harus ada batas waktunya, keburu mati, gak ngingetkan nanti ya. Baik, ini saja, semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga keluarga kita, orang tua kita. Jangan lupa, majelis-majelis, Majelis Cinta Rasul tanggal 2 Rabiul Tsani, atau tanggal 31 Desember di alun-alun kota Cirebon. Dan juga pendaftaran siswa baru untuk SMA-nya sudah ditutup dan kemudian kelasnya sangat terbatas. Untuk yang ingin infak barang bekas, hendaknya terus menghubungi pondok pesantren sebagai tanda sambung dengan pesantren. Kemudian juga bagi bapak ibu yang punya anak-anak ingin mengenal pesantren, kita beri kesempatan untuk tinggal di pondok seminggu dalam pesantren kilat. Seminggu atau beberapa hari pesantren kilat untuk pengenalan kepada kemuliaan. Yaitu para orang tua yang punya anak-anak ingin berliburnya di pondok pesantren nanti difasilitasi. Kita beri pelayanan untuk mereka untuk tinggal di sini seminggu atau dua beberapa hari untuk pesantren kilat usia SD, SMA, dan juga mahasiswa. Pendaftaran dibuka tanggal 18 sampai 30 Desember. Aktivitas belajarnya tanggal 2 sampai 7 Januari, 5 hari saja rupanya. Silakan datangi di 082 apa telepon di 0823 2067 3618. Kemudian juga yang pernah kami suarakan bahwa kami ingin para pendengar, para pemirsa, para hadirin bisa menjadi tim aktif penyelenggaraan dakwah yang mulia ini. Bukan sebagai seorang hadirin saja, bukan sebagai mustami'in pendengar dan musyahidin, akan tapi kami ingin mengajak Anda adalah penyelenggara majelis ini. Anda penyelenggara pondok pesantren, bukan sekedar Anda wali santri yang menyekolahkan anaknya di sini, bukan memondokkan, tapi kami mengajak semuanya. Anda bukan sekedar pemirsa di sebuah televisi atau pendengar stasiun radio, tidak, kami ingin mengajak Anda untuk bergabung aktif menjadi penyelenggara. Sebab pahalanya penyelenggara dan yang hadir itu beda. Kalau pahala kita yang datang ke sini ternyata diberikan juga kepada penyelenggara. Penyelenggara mah double pahalanya. Penyelenggara, kalau Anda datang ke sini kan dapat pahala satu. Tapi yang mengadakan majelis ini ribuan orang ini pahalanya untuk ditumpangkan ke dia, kan enak. Kalau Anda datang ke majelis ini dapat pahala satu, Bu. Kecuali Anda ngajak dua orang dua. Tapi kalau Anda menjadi panitia penyelenggara majelis ini, maka sebanyak orang inilah Anda mendapatkan pahala. Dan inilah orang cerdas, multi-level marketing yang sesungguhnya. Bukan khayalan itu ya. Maka dari itu kami himbau untuk semuanya bisa ikut andil aktif. Baik dengan tenaganya, yang punya tenaga masuk daftar. Atau ilmunya. Termasuk di antara adalah infak yang kami serukan, biarpun hanya Rp1.000 per bulan. Yang penting Anda sambung saja deh. Bukan banyaknya yang kami himbau, akan tapi bagaimana Anda bergabung. Nama Anda tercatat sebagai penyelenggara majelis mulia ini. Biarpun Anda sudah biasa berjuang ratusan juta miliaran mungkin di pondok ini misalnya, tetap Anda untuk melatih anak-anak, saudara, kerabat yang 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, yang kecil-kecil itu adalah melatih untuk terus sambung. Termasuk anak-anak Anda, Anda latih. Dedek sayang, uang gak jajanmu setiap hari dikurangi Rp200 sayang. Nanti dikumpulin. Akhir bulan sudah berapa kira-kira? Kan begitu. 10.000 lumayan. Untuk apa dedek sayang? Untuk perjuangan pondok, untuk perjuangan dakwah. Diajari anak kita. Anaknya 5-5 dong. Dan tidak mengurangi uang saku Anda loh ya. Uang saku yang diberikan anak tetap 10.000, catatnya 10.000. Cuman di manage setiap harinya hendaknya dipotong untuk ini. Akhir bulan dibuka. Saya ingin jadi anak pun sambung. Diam-diam setiap hari begitu, setiap hari begitu, setiap hari begitu, di saat dewasa, oh pondok ini, dakwah ini, aku ikut andil di dalamnya. Diikat hatinya. Itu menjadi sebab keselamatan anak-anak kita. Yang punya anak 10 pun demikian. Kalau belum sak pembantunya pun diajari. Allah, ajib. Mau Anda mengajar bismillahirrahmanirrahim, barangkali ada yang belum bisa baca Quran dengan benar kan. Tapi dengan cara begini, akan membawa orang-orang untuk bisa bergabung dakwah. Kalau itu ada dicatat, nanti ada tim yang mencatat, yang menagih. Dan ditagih jangan marah. Karena apa? Menagih itu maknanya mengingatkan. Kalau Anda tidak punya duit, tinggal ngomong, belum ada, enggak ada masalah. Tapi Anda kan dicatat, dipanggil Ibu Haji, atau Ibu, mana untuk dakwahnya yang 1.000 rupiah? Oh iya, iya, iya. Nyambung lagi, mau putus nyambung lagi, mau putus nyambung lagi. Pas Anda mengasihkan, pas umur tua, mati, mati. Istimewa kok. Baik, ini saja, mohon nanti didaftar di belakang sana, agar menjadi anggota aktif di dalam penyelenggaraan dakwah, agar pahala kita semakin banyak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibutuhkan banyak untuk pembebasan tanah. Kalau Anda pengen gede, pembebasan tanah kurang 1,2 M. Pembebasan tanah kurang 1,2 M. Ada pembangunan gedung-gedung, ada untuk hammam, toilet. Toilet banyak, kurang lebihnya 300 jutaan. Masih banyak. Kantin tamu dan sebagainya juga perlu biaya semuanya. Kalau ada yang rela untuk sendiri, tidak boleh datang nanti. Buya, saya ingin menyelesaikan bangunan. Di sana masih ada tanah kosong. Kalau ada yang datang, Buya, saya pengen punya duit banyak ini. Saya pengen mati punya kendaraan yang paling super kilat. Ya sudah, bangun tuh gedung. Boleh bangun sendiri. Saya nerima kuncinya saja juga boleh kok. Banyak yang ada memberi contoh yang demikian itu. Itu hanya orang pilihan Allah. Semoga Anda menjadi orang pilihan Allah. Kalau bukan dipilih oleh Allah, keluarkan 1.000 aja, dipilih 1.000 yang paling lecek, dikasihkan nanti. 1.000 yang bagus, lecek. Lecek. Tapi kalau sudah dipilih oleh Allah, enggak mikir. Rumahnya tidak seberapa bisa jadi. Akan tapi ternyata membangun program pesantren lebih gede dari rumahnya. Lebih besar daripada biaya rumahnya kok. Masya Allah. Itu orang yang dipilih oleh Allah. Yuk kita berlomba untuk menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti daftar di sana. Anda termasuk para pemirsa, Anda boleh daftar, Anda boleh calling di nomor telepon yang ada di televisi ini atau di radio. Bagaimana saya bisa bergabung, nanti akan dikoordinir setiap wilayah. Akhirnya Anda merasa bersaudara benar dengan kita semuanya, sehingga ini menjadi kendaraan bersama yang meluncur cepat insya Allah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, unsurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa tuthir alayna, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni kami dan ampuni orang tua kami, ampuni guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada kami dan mereka semua. Ampuni anak-anak kami, para santri dan orang yang bersama kami. Ya Allah yang masih hidup, jaga, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sudah wafat, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon, ya Allah, seperti engkau pertemukan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, pemimpin kami, pandang mereka dengan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, jika mereka pemimpin yang sudah baik, jadi tambah kebaikannya. Jika belum baik, ya Allah, kami mohon, berikan petunjuk. Berikan petunjuk kepada mereka, bimbinganmu kepada mereka, ya Allah. Agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang mulia. Tuhan kami satu, engkaulah, ya Allah. Tuhan Sayyidina Umar adalah engkau yang bisa merubah Sayyidina Umar menjadi dari orang yang jahat menjadi orang yang sangat dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Tuhan merdeka, Tuhan Sayyidina Umar adalah tetap Tuhan kami dan itu adalah engkau. Engkau yang maha kuasa pada zaman Sayyidina Umar. Sungguh engkau maha kuasa pada zaman ini, ya Allah. Tetap maha kuasa sampai kapanpun. Maka dengan kekuasaanmu, ya Allah, pilihkan untuk kami pemimpin yang kenal kepadamu dan kenal kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan bimbingan kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Jangan sampai ada di antara mereka yang jahat, yang zalim, yang jauh dari syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, saudara-saudari kami yang di negeri sana, ya Allah, di luar negeri sana, ya Allah, yang tertindas, ya Allah, terzalimi. Kami mohon, ya Allah, angkat derajat mereka, berikan kepada mereka ketabahan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, hentikan kezaliman itu, ya Allah. Gantilah dengan kasih sayang, ya Allah, hentikan kezaliman itu, ya Allah, hentikan kezaliman. Dengan kasih sayangmu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jaga kehormatan mereka, ya Allah. Jaga kehormatan kami semua. Jaga kehormatan anak-anak kami semua, ya Ya Allah, dan kami mohon, Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari makan makanan yang haram, jauhkan kami dari makan makanan yang haram, dan kami mohon siapapun yang ada di tempat ini yang masih punya rizki yang haram, kami mohon ganti, Ya Allah, dengan rizki yang halal penuh berkah, Ya Allah, dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai, Ya Allah, dengan anak yang soleh-soleha yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Dan berikan kepada mereka, Ya Allah, pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon jaga kami dan anak-anak kami dari kehinaan-kehinaan, Ya Allah. Dari kehinaan minuman keras, dari kehinaan judi. Dan jauhkan kami dan anak keturunan kami dari hina dan busuknya zina. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba yang pernah terpeleset dalam kehinaan itu, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka dan tutup aib mereka sehingga di dunia tetap mulia. Dan kau di akhirat tidak kau siksa lagi. Dan kami mohon, Ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, hanya engkau yang tahu. Kami tidak bisa menghitung satu persatu. Kami tidak bisa menyebut satu persatu mereka. Tapi engkau tidak akan, Ya Allah, pandanganmu tidak akan luput dari mereka, Ya Allah. Engkau akan maha mengetahui mereka. Maka kami mohon, wahai Zat yang maha tahu tentang mereka, semua yang telah berjuang di sini, berikan ketulusan, keikhlasan, Ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Berkailah rumah tangga mereka, berkailah harta mereka, berkahi anak mereka. Dan Ya Allah, seperti Allah, Ya Allah, jadikanlah amal ini benar-benar amal yang bisa mereka lihat kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka. Yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang. Dan kami mohon berikan kepada kami adalah husnul khatimah, Ya Allah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, Ya Allah. Kami takut di alam barzahmu, kami takut di padang mahsyarmu, kami takut di nerakamu, Ya Allah. Kami mohon ampuni sebanyak apapun dosa kami, engkau sungguh maha pengampun, ampuni kami, Ya Allah. Ada satu dosa yang kami masih sering melakukannya, padahal kami sadar dan tahu kalau itu dosa. Tapi Ya Allah, kadang kami terlena, lupa sehingga masih melakukan dosa-dosa itu, Ya Allah, sesaat dengan mata, telinga kami dan yang lainnya. Maka kami mohon, Ya Allah, ampuni dan hentikan kami dari kemungkaran dosa itu, Ya Allah. Dengan kasih sayangmu, Ya Allah, kami yang ingin kau hentikan kami dari itu semua dengan kasih sayangmu, Ya Allah. Dengan kau ganti dengan yang halal dan cukupkan kami dengan yang halal darimu sehingga kami tidak mengambil yang haram. Dan kami mohon, Ya Allah, kami ingin saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat kau cabut nyawa kami, kami sujud, Ya Allah, dalam solat kami. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kau ridha pada kami. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami berada di tempat yang mulia. Kami ingin mati husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, Ya Allah, jadikan, Ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, Ya Allah, hati dan lidah kami mampu, Ya Allah, mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.